عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak, rahmat yang melingkup segalanya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu bilangnya. Olehnya, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu memanfaatkan nikmat untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terlahirnya kita di saat telah terutusnya nabi yang sangat mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi dan rasul yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membawa ajaran yang teragung dengan kitab suci yang termulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Rasulullah SAW telah menegaskan, nahnul akhiruna as-sabiqun, kami adalah umat belakangan, tetapi kami adalah as-sabiqun, yang pertama-tama, yang pertama masuk ke dalam surga. Keutamaan yang sangat besar menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa pada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang terbaik bagi kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Sungguh betul-betul terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswa hasan, teladan yang sangat baik, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Perhatikan ayat ini, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang terbaik ini hanya bagi mereka yang betul harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul hidup untuk akhirat. Ketika seseorang belum menyadari perkara ini, bahwa dia hidup untuk kembali kepada Tuhannya, bahwa dia hidup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang belum menyadari bahwa negeri akhirat adalah perkara pasti, ketika seluruh amalan kita dinampakkan di hadapan kita, maka di sana seseorang tidak akan mampu memahami bahwa teladan yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah mereka yang benar dalam keimanannya kepada Allah, mereka yang jujur betul-betul menginginkan akhirat, pasti menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin terwujud dalam kehidupan kita kecuali harus memulai dengan mempelajari bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Dan ini benar. Siapa yang tidak mengenal Nabi SAW, maka dia tidak akan cinta kepada beliau SAW. Kalaupun ada yang mengaku cinta kepada beliau SAW, tetapi tidak mengenal beliau, maka cinta itu adalah cinta palsu. Walaupun pernyataan kecintaannya disertai dengan tetesan air mata, tetesan air mata itu air mata buaya. Ilmu tentang beliau, pengenalan tentang beliau sallam adalah perkara yang mutlak bagi pengikut beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa arti keberadaan kita sebagai pengikut Muhammad sallam, sebagai umat Islam, sementara kita tidak mengenal panutan yang terbaik di dalam Islam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengenal sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sirah perjalanan hidup semenjak terutusnya beliau sallam, terangkatnya menjadi utusan Allah, pesuruh Allah untuk menyampaikan risalah yang teragung, risalah Islam, menyampaikan ayat-ayat yang sangat mulia, ayat-ayat Al-Quran, terus menerus sampai wafatnya beliau SAW. Inilah sirah beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran sejarah yang sangat indah. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi setiap umat manusia yang betul-betul menginginkan terwujudnya rahmah bagi alam semesta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin"? Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanyalah menjadi rahmah bagi alam semesta. Karena itulah terwujudnya sirah beliau pasti merupakan rahmah bagi alam semesta. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak beliau sallam, maka beliau menjawab dengan jawaban singkat yang mencakup segala akhlak beliau sallam, khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Untuk memahami bagaimana akhlak beliau sallam, kita bisa melihat dalam Al-Quran, dalam sirah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kepada beliau sallam, kemudian pengakuan cinta adalah perkara yang mutlak harus bergandengan. Semakin kenal maka akan semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di atas kecintaan terhadap beliau sallam inilah kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Nabi sallam pernah menegaskan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Di hari kemudian seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kecintaannya Ronaldo, atau bintang-bintang yang lainnya, Ya, maka siap-siap bersama mereka. Tetapi kalau kecintaan kita kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka luar biasa jemaah. Nabi jamin al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kenapa kita tidak mampu mencintai beliau sallam dengan setulus hati, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengangkatnya menjadi Khalilullah, bukan Habibullah. Habib orang yang dicintai oleh Allah, dari kata mahabbah. Adapun Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kata khullah. Khullah lebih dalam daripada mahabbah. Dan tidak ada yang Allah angkat menjadi Khalilullah, itulah hanya dua dari Nabi dan Rasulnya, Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu jemaah, mari kita betul-betul menelaah, mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita teladani. Iya, untuk kita jadikan pelajaran, jadikan ilmu yang berharga dalam kehidupan kita. Yakini, wujudkan dalam kehidupan. Sebab inilah maksud dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan maksud mempelajari sirah hanya membaca sirah Nabi dalam waktu tertentu, pada saat-saat tertentu, kemudian setelah itu lupa. Atau sekedar membacanya dalam bentuk bahasa Arab, kemudian yang membaca dan yang memperdengar, yang diperdengarkan, tidak tahu apa yang dibaca. Sebagaimana yang banyak terjadi pada kaum muslimin, membaca sirah hidup Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Iya, terlepas benar tidaknya pertanggungjawaban dalam kitab itu. Banyak antara kita membaca dan membaca sementara tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kalaupun ada yang tahu, mereka hanya mampu menyempatkan untuk membaca sekali dalam setahun pada saat-saat tertentu. Tidak jamaah, kita memerlukan teladan beliau sallam setiap saat. Kita memerlukan teladan dalam kehidupan kita di masjid, dalam kehidupan kita di rumah, sebagai apapun kita, sebagai kepala negara, sebagai rakyat, sebagai ulama, sebagai murid, sebagai laki, sebagai wanita, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai apapun juga jemaah. Beliau Muhammad SAW datang membawa nilai-nilai yang sangat luhur, yang sangat mendalam, yang sangat tinggi nilainya untuk kemajuan peradaban manusia yang tiada tandingannya. Lihat, Nabi SAW telah menegaskan dalam memberitakan kepada kita berita yang tidak mungkin tertolak, datang dari wahyu. Beliau sampaikan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Semenjak adanya zaman kemanusiaan, maka yang terbaik adalah zaman beliau sallam, bukan zaman sekarang. Kemudian zaman setelahnya, bukan zaman Nabi dan Rasul sebelumnya, tapi zaman yang terbaik adalah zaman beliau sallam. Karena itulah kebaikan umat sekarang harus kembali kepada kebaikan dan kemuliaan zaman beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk zaman sekarang Nabi telah ingatkan, la ya'ti zaman illa waz-zaman alladhi ba'dahu syarrun min. Tak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Karena itu waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai Islam pada zaman-zaman selanjutnya. Nabi telah ingatkan akan ada dai-dai yahduna bi ghairi sunnati, yang berpetunjuk dengan selain petunjukku. Kemudian muncul lagi dai-dai du'a ila abwabi jahannam, dai-dai akan mengajak kepada jurang-jurang neraka jahannam, yang mana mereka berpenampilan dengan penampilan kaum muslimin, berbahasa dengan bahasa Rasulullah, berpenampilan dengan penampilan Nabi SAW, tapi bersama dengan itu dai-dai yang menyeru kepada jurang-jurang jahannam. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Khadijah bin Yaman radhiyallahu an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangat dan sangat kita perlukan petunjuk, kita perlukan teladan dari sosok manusia yang sangat mulia, yang teragung semenjak adanya zaman kemanusiaan ini, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amar beliau, kehebatan beliau, kemuliaan beliau mengharuskan pengarang 100 tokoh menempatkan beliau sallam di urutan teratas. Ini tidak lain karena kemuliaan beliau sallam nampak dan sangat nampak. Pantas Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul pasti pada diri Rasulullah untuk kalian terdapat uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Tapi ingat, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ini bagi mereka yang betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan negeri akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan beliau sallam penuh dengan ilmu, penuh dengan pelajaran, penuh dengan mutiara-mutiara hikmah yang sangat mendalam. Kesempatan yang ada, kita akan gunakan untuk melihat sirah beliau sallam dengan melihat 3 poin penting atau 5-6 poin penting dalam sejarah kehidupan beliau sallam. Kemudian kita mengambil pelajaran dari 6 peristiwa penting ini. Baik, untuk pembahasan ini kami akan bacakan sebuah kitab tentang 6 tempat dalam sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau berkata, بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل رحمة الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya minta pertolongan dengannya saya memulai menulis karangan ini. Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau, 6 peristiwa dalam sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan pahamilah perkara itu dengan paham yang baik. Beliau mempunyai metode pengajaran yang sangat baik ketika ingin menyampaikan ilmu kepada murid atau kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam banyak kitab beliau ketika memerintahkan untuk memahami sebuah ilmu atau untuk menelaah sebuah ilmu, sebelum beliau sampaikan ilmu itu, beliau doakan orang yang akan belajar. Sama di sini, telaahlah. Sebelum disebutkan apa yang akan ditelaah, beliau doakan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Demikianlah jemaah, hendaknya ilmu dan pengajaran itu dilandasi oleh nilai-nilai rahmah. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu bersabda, "Ar-rahimuna man fil ard, yarhamuhu man fis sama." Mereka-mereka yang merahmati di muka bumi, maka akan dirahmati dia Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menginginkan kita menelaah 6 peristiwa ini. Beliau menginginkan kita untuk memahami dengan pemahaman yang sebaik-baik paham. Kata beliau, maksudnya, la'allaha ayyufhimaka dinal anbiya litattabi'ah wa dinal musyrikin litatrukah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada engkau agama para nabi guna engkau ikuti, dan semoga Allah memahamkan kepada engkau agama orang-orang musyrik agar supaya engkau meninggalkannya. Ini maksud beliau memaparkan 6 poin dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita punya ilmu, sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa agama penentang beliau sallallahu alaihi wasallam, agama orang-orang musyrik pada zaman itu. Ini poin yang sangat penting. Dan ini maksud yang sangat penting dalam mempelajari agama beliau, sirah beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mengilmui dua sisi ini, sisi kebaikan agama yang dibawa oleh beliau sallam, dan sisi lawannya agama orang-orang musyrik. Dari dua ilmu lah ya, hendaknya kita melangkah. Dari dua ilmu pula inilah lahir dua keyakinan, cinta dan benci. Dari dua ilmu pula lahir dua amalan, amalan dengan mewujudkan, amalan dengan meninggalkan. Dari dua ilmu pula inilah lahir dakwah, dakwah mengajak kepadanya dan dakwah memperingatkan, hati-hati jangan kesana, dan yang semisal itu. Dan dari dua ilmu pula inilah lahir kesabaran, kesabaran dalam mewujudkan agama Nabi, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar dalam menghadapi para penentang agama kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengenal Islam sementara tidak mengenal lawan-lawannya, sangat berbahaya jemaah. Umar Al-Faruq radhiyallahu an telah menegaskan, innama tunqadru al-islam urwatan urwah idza nasha'at al-islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Tidaklah ikatan keislaman seseorang terlepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang tumbuh dalam Islam sementara dia tidak mengenal lawan Islam al-jahiliyah. Di atas inilah semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala diutus, rusulan mubashirin wa mundirin. Para Nabi dan Rasul diutus mubashirin, beri kabar gembira, menyampaikan kebaikan-kebaikan, aturan-aturan baik, sekaligus mundirin, memberikan peringatan akan bahaya, kesyirikan, kekafiran dan yang semisal itu. Ilmu kita harusnya berada di atas dua perkara ini. Keyakinan kita di atas dua perkara ini. Amalan kita, dakwah kita, kesabaran kita harus berada di atas perkara ini. Iman, amalan, dakwah, kesabaran, empat kunci keberhasilan ini hendaknya berada di atas dua perkara ini. Sebab hanya inilah yang selamat. Allah tegaskan dengan sumpah, celakanya selain mereka-mereka yang tidak memiliki empat perkara ini. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam bencana, dalam kebinasaan, illa kecuali mereka-mereka alladzina amanu, yang beriman. Ilmunya melahirkan iman dari dua sisi ini. Wa amilus salihat, melahirkan amalan salih dalam bentuk yang dia lakukan atau dia tinggalkan. Wa tawasaw bil haq, nasihat terhadap kebenaran dari dua sisi ini pula, mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kesyirikan dan yang semisal itu. Dan tawasaw bis sabr, nasihat menasihati terhadap kesabaran, sabar di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar dalam menghadapi penentang-penentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau melanjutkan uraiannya. Fa inna aktsara an-nas man yad'i ad-din wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu as-sunnah kama yanbaghi. Karena sungguh kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama, mengaku bertauhid, berada di atas agama Nabi, tidak berada di atas kesyirikan, banyak di antara mereka, kata beliau, justru tidak memahami sunnah, sejarah hidup Nabi sallam sebagaimana yang layak. Banyak yang mengaku jemaah, sementara tidak semua pengakuan diakui. Kata penyair, "Idza sabakat dumur fi khudurin tabayyana man baka min man tabaki wa kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahu bi dhati." Jika air mata telah mengalir di pipi, maka jelaslah siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya berpura-pura. Semua orang mengaku hubungan dengan si Laila, sementara Laila sendiri tidak pernah mengakui hubungannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadalah terhadap pengakuan yang tidak berlandaskan di atas ilmu, yang tidak terwujud di atas amalan keseharian. Perlu ilmu yang benar dari pengakuan kita, dan perlu amalan yang soleh sebagai wujud dari ilmu itu. Disinilah pengakuan itu benar, ketika landasannya ilmu yang benar dan nampak dalam kehidupan. Inilah jalan yang lurus. Para ulama menafsirkan jalan yang lurus adalah jalan ilmu dan amalan, sebagaimana mereka menafsirkan jalannya lawan dari jalan yang lurus adalah al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Al-maghdubi alaihim adalah jalannya orang-orang Yahudi. Mereka sangat dikenal dengan sifat berilmu tanpa beramal. Sementara ad-dallin kata Nabi adalah orang-orang Nasara. Mereka sangat dikenal dengan sifat semangat dalam beramal tapi tanpa dasar ilmu. As-sirat al-mustaqim, selamat dari dua kelompok yang sangat menjijikkan ini, berada di atas ilmu yang benar, kokoh di atas amalan, amalan-amalan soleh yang dilandasi oleh ilmu yang benar itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di mana? Maka ini kembali kepada kita masing-masing. Kami jemaah seluruhnya tidak ada yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala langsung orang per orang. Yang ada jaminan sekarang dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman, sifat demi sifat jamaah. Telah lewat wahyu yang langsung menunjuk orang per orang yang masuk ke dalam surga. Kita yang ada sekarang hanya melihat sifat-sifat mereka. Sehingga jamaah, kepedulian kita dalam mengejar kemuliaan ini dan terhindar dari bencana adalah bagaimana betul memahami sifat-sifat itu dan jujur di atasnya. Kejujuranlah yang bermanfaat dalam segala statement, pengakuan, dan apapun yang kita nampakkan dalam kehidupan. Jujur dan jujurlah yang bermanfaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa dan bagaimana hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Kejujuran yang akan memberi manfaat. Kesesuaian lisan, hati, dan kehidupan keseharian kita, amalan-amalan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memberi pendahuluan singkat, beliau mulai menyebutkan satu persatu dari 6 poin dari sirah beliau sallam untuk kita telaah lebih jauh. Al-mawdi' al-awwal, kisah nuzul al-wahy, wa fiha anna awwal ayah أرسلها الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر فإذا فهمت أنها أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك وهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم وما هذا بعد الإنذار عنه كأول آية أرسله الله بها فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشرى خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تفرط إلا في ليلة الإسراء سنة 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والأداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. Ini poin yang pertama. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, kita terjemahkan dulu singkat. Titik yang pertama kata beliau, kisah turunnya wahyu. Dalam kisah ini disebutkan bahwa awal ayat yang Allah utus dengannya Rasulullah SAW adalah ya ayyuhal muddatir. Jangan salah dipahami, benar ayat yang pertama turun adalah iqra bismi rabbik. Tapi di sini beliau mengatakan ayat yang pertama yang dengannya beliau terutus. Ayat yang pertama turun adalah iqra, dengannya beliau jadi nabi, belum jadi rasul. Tapi ayat yang pertama yang dengannya beliau jadi rasul adalah ya ayyuhal muddatthir. Wahai yang berselimut, kum bangkit. Fa'anzir, maka beri peringatan. Kum fa'anzir. Wa rabbaka fatabbir. Wa siyabaka fatahhir. Wa rujisa fahjir. Wa la tammin tastaqsir. Wa li rabbika fasbir. Bangkit, beri peringatan. Dan terhadap Tuhan engkau, fatabbir, besarkan. Agungkan dengan mentahidkannya. Wa rujisa fahjir. Wa siyabaka fatahhir. Pakaian engkau sucikan. Bersihkan dirimu dari berbagai noda, termasuk noda kesyirikan. Warujisa fahjur, tinggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastaqir, jangan kamu mengupayakan kebaikan guna mencari balasan yang lebih besar. Wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Tuhan engkau hendaknya kamu bersabar. Titik penekanan beliau di sini, perintah dalam ayat ini kemana arahnya? Kum bangkit, fa'anzir, maka beri peringatan. Maka beri peringatan. Beliau jelaskan, jika kamu telah memahami bahwa mereka orang-orang musyrik melakukan perkara yang sangat banyak, yang mana mereka juga memahami bahwa itu adalah kezaliman, itu adalah perampuan batas, seperti zina dan yang semisal itu. Dan kamu memahami pula bahwa mereka bersamaan dengan perbuatan ini, orang musyrikin juga melakukan ibadah-ibadah, yang dengan ibadah itu mereka mengupayakan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti haji, umrah, sedekah terhadap orang miskin, berbaik kepada orang dan yang semisal itu. Ini kadang orang musyrik melakukan kekejian, melakukan juga kebaikan. Melakukan ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin jelaskan kepada kita, perkara yang paling mulia dalam kehidupan orang musyrik adalah kesyirikan itu sendiri. Apa kesyirikan yang dimaksudkan? Kata beliau, perkara yang dengannya mereka betul-betul mengupayakan kedekatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Zumar ayat 3, orang musyrik mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak menyembah mereka, melakukan ibadah kepada selain Allah, kecuali satu maksud kami, liqarribuna ila Allah zulfa, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan, mereka menginginkan kedekatan kepada Allah. Mereka ingin dekat kepada Allah, ingin, dan bukan sekedar ingin, tetapi zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini jelas menunjukkan bahwa upaya terbesar pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini yang dimaksudkan oleh ayat. Adanya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan, disebutkan dalam Al-Qur'an, surah Yunus ayat 18, "Haulai syufa'una indallah." Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling besar dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 30, "Innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Sungguh mereka telah mengambil syaitan-syaitan menjadi kekasih, menjadi pelindung, menjadi wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka betul-betul yakin bahwa mereka berada di atas petunjuk. Perhatikan, Allah jelaskan keadaan mereka mengambil syaitan tandingan untuk selain Allah, dan bersama dengan itu Allah jelaskan keadaan mereka bahwa mereka yakin mereka di atas petunjuk. Sama dengan tadi, mereka berada dalam kesyirikan, tapi mereka betul-betul yakin upaya inilah upaya yang terbesar dalam rangka kedekatan yang terdekat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ini, ternyata yang pertama yang Allah perintah Nabi Muhammad SAW untuk diperingatkan kepada umat adalah perkara ini, supaya mereka meninggalkan perkara ini. Sebelum memberi peringatan akan bahaya zina, tidak boleh zina, bahaya mencuri dan yang semisal itu, ini mulai masuk pada inti pembahasan bahwa ternyata ketika Allah turunkan ayat untuk memerintahkan dia salam bangkit kemudian jadi rasul kamu, beri peringatan. Peringatan yang pertama memperingatkan inti agama masyarakat jahiliyah, yaitu kesyirikan. Sebelum bahaya zina, sebelum bahaya-bahaya pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Kemudian dia tambah ilmu untuk kita. Dan kamu juga tahu bahwa ketergantungan orang musyrik terhadap berhala, terhadap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu banyak arah. Kadang yang mereka sembah adalah bebatuan, pepohonan, berhala-berhala. Dan kadang mereka sembah adalah hati mereka terikat tergantung kepada para malaikat, para nabi, para rasul, wali-wali Allah dari anak cucu Adam. Dan mereka mengatakan, kami tidak menginginkan dari mereka kecuali syafaatnya mereka. Sama ayat tadi, itu ucapan orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran. Haulai syufa'una indallah. Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan banyaknya arah ketergantungan mereka ini, kadang kepada orang soleh, kepada malaikat, kadang juga kepada bebatuan, pepohonan. Bersamaan dengan itu tetap ternyata perintah pertama yang wajib beliau ingatkan kepada umat adalah untuk memperingatkan bahaya kesyirikan ini. Jika kamu telah memahami perkara ini, faya busyra, maka betul-betul kebahagiaan bagi kamu, kata Syekh. Terlebih khusus jika kamu tahu bahwa tak ada perkara yang lebih dahsyat mengalahkan perkara ini, bahkan terhadap sholat lima waktu. Ingat, sholat lima waktu tidaklah diwajibkan kecuali pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra Mi'raj, pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 Nabi telah melewati banyak proses. Beliau sebutkan di antaranya Hisari Syar, ketika Nabi diboikot di dalam di sebuah tempat, di dekat di sebuah tempat di Mekah, Nabi SAW diboikot. Dan dalam pemboikotan ini Abu Thalib beserta sukunya dari Bani Hashim itu ikut juga membela Nabi SAW. Kafir dan beriman, mereka ikut dalam pemboikotan itu, diboikot bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Sepakat seluruh masyarakat Quraisy untuk tidak berbicara kepada mereka, tidak boleh memberikan makanan dan menutup pintu-pintu makanan kepada mereka selama 2 tahun. Nabi lewati perkara ini. Kemudian setelah itu meninggal Abu Thalib, meninggal juga Khadijah radhiyallahu anha, yang mana sebelumnya terjadi hijrah ke negeri Habasyah. Lihat proses ini. Baru setelah itu terjadi proses Isra Mi'raj. Diwajibkan sholat 5 waktu. Lihat, ternyata ada yang mendahului sholat, ada yang lebih hebat dari sholat yang ditanamkan oleh Nabi SAW bertahun-tahun, ada yang lebih luar biasa dari sholat yang harus mendasari sholat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kaum muslimin. Tegaknya la illallah wa anna Muhammad Rasulullah, agar supaya umat betul-betul siap untuk merasakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan, siap mentaati Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, jika kamu memahami perkara-perkara yang sangat banyak ini yang dilewati oleh Nabi SAW, yang di dalamnya terdapat permusuhan-permusuhan yang sangat mendalam, ternyata semua perkara ini disebabkan oleh permasalahan ini. Suruh Nabi kepada la ilaha illallah sebelum diwajibkannya salat. Kalau kamu mampu memahami ini, maka di sana betul-betul diharapkan kamu telah memahami permasalahan ini. Permasalahan yang sangat penting, bahwa perkara yang terpenting dalam dakwah beliau sallam memperingatkan kesyirikan dan mengajak kepada terwujudnya keikhlasan penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah, dakwah ini yang semisal ini adalah dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat kami telah utus seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? An ya'budullah, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian disusul wajibkan ibadat tauhid, tinggalkan jauhi semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat jemaah, kebencian dan permusuhan mereka terhadap Islam ketika Nabi SAW menyampaikan Islam dalam sebuah hadis disebutkan dalam pasar Jil Majaz. Nabi menyeru orang-orang di pasar, di tempat berkumpulnya manusia. Ini awal dakwah. Awal Nabi mengajar manusia. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, terima la ilaha illallah, ini pasti kalian selamat. Maka di belakang Nabi, paman beliau Abu Lahab menyatakan, wahai sekalian manusia, jangan sekali-sekali kamu tertipu sama pendusta ini. Jangan sekali-sekali kamu tertipu terhadap orang yang telah menutup dan meninggalkan agama moyang mereka, nenek moyangnya. Setiap Nabi ajar kepada la ilaha illallah, menegakkan ketauhidan, mewujudkan penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya menghindar dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka Abu Lahab terus menimbangi dengan mengatakan, jangan percaya, dia itu pendusta, dia itu kadzdzab, dia itu sadid, dia itu pendusta, dia itu adalah orang yang meninggalkan agamanya. Mengingatkan manusia terus seperti itu. Lihat, kalau begitu, di mana titik pembahasannya? Apa yang dibenci? La ilaha illallah, yang merupakan inti dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya ketauhidan, sirnanya kesyirikan, terwujudnya keikhlasan, murninya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang terjadi. Kenapa sampai Nabi SAW diboikot? Kenapa sampai Nabi SAW mendapatkan cobaan, gangguan, penderitaan demi penderitaan? Tidak lain jamaah, karena beliau menyeru kepada ketauhidan dan agar supaya meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Ingat, berpuluh tahun Nabi SAW hidup di tengah orang-orang musyrik dan mendapat gelar Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur. Ini bukan 10 tahun. Tapi langsung sirna gelar ini berubah menjadi pendusta. Tukang sihir, penyair dan yang semisal itu, ketika beliau menyuruh kepada inti agama semua Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, yang langsung menusuk akar jantung agama kesyirikan ketika itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat satu peristiwa, peristiwa Taif. Ini peristiwa jadi kebencian orang-orang musyrikin terhadap Nabi Sallam itu semakin menghebat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, semakin hebat semakin hebat. Sehingga apa? Sebagian sahabat tidak mampu, Nabi memberikan nasihat untuk pergi ke negeri Habasyah. Terjadilah hijrah ke negeri Habasyah. Tetapi orang musyrikin tidak ingin kaum muslimin tentram di sana. Maka mereka mengutus utusan-utusan agar supaya mereka kembali. Tetapi tidak berhasil. Mereka upayakan perkeras keadaan kaum muslimin di Mekah. Terjadi pemboikotan. Selama 2 tahun diboikot. Sampai-sampai Nabi SAW hanya makan. Kata Nabi SAW, saya menjumpai masa 30 hari siang dan malam. Saya tidak memakan kecuali hanya apa yang pantas untuk menjadi penutup ketiak Bilal radhiyallahu anhu. Coba lihat penderitaan. Karena apa? Karena Nabi menyeru kepada la ilaha illallah. Kemudian setelah itu pemboikotan terhenti dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian pemboikotan itu dimakan oleh rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, hanya tidak lama setelah itu Abu Thalib meninggal, paman Nabi meninggal yang membela Nabi Sallam, tetapi meninggal dalam kesyirikan. Ada peristiwa tersendiri dalam pembahasan ini untuk Abu Thalib. Sehingga apa? Kebencian, permusuhan, gangguan orang-orang musyrikin hebat kepada Nabi Sallam dan pasukannya. Tidak lama setelah itu Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Semakin sedih beliau sallam. Apa yang beliau lakukan? Di sanalah beliau melakukan upaya mencari ladang dakwah yang lain. Pergi ke Taif, dekat dengan Mekah. Ke Taif. Lihat peristiwanya. Ini hadis disebutkan, peristiwa yang akan kami bacakan ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallam, saya bertanya kepada Nabi sallam, hal ata 'alaika yawm kana ashadd min yawm Uhud? Apakah pernah datang satu masa pada hidupnya ya Rasulullah, masa itu lebih dahsyat dari kejadian perang Uhud? Ingat kejadian perang Uhud? Pertahanan Nabi Sallam ditembus, pasukan sahabat ditembus, kemudian apa? Sampai baju besi Nabi Sallam, baju besi Nabi Sallam itu tertembus oleh tombak musuh, berdarah Nabi Sallam, sedih Nabi Sallam dalam peristiwa itu. Aisyah tanya, apakah lebih dahsyat dari peristiwa itu? Kata Nabi Sallam, sungguh, laqad laqitu min qaumi. Sungguh saya telah betul-betul menjumpai banyak peristiwa dari kaummu. Kaummu, wahai Aisyah. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Dan adalah kejadian yang paling dahsyat yang saya jumpai dari mereka adalah hari Aqaba. Maksudnya, hari pergi ke Taif. Kata Nabi, ketika saya memperhadapkan diriku kepada Ibni Abdiyala. Abdi Yalail ibni Abdi Kilal, ini salah satu pembesar dari pembesar Taif. Nabi berhadapkan diri Nabi Sallam kepadanya. Nabi ajak mereka kepada Islam, tapi mereka tidak mengabulkan penawaranku, tidak menerima dakwahku. Bahkan dalam kisah yang lain disebutkan Nabi justru dibalas dengan lemparan-lemparan, bukan dari justru anak-anak, wanita-wanita yang disuruh melempar Nabi Sallam dengan batu dan kotoran. Akhirnya saya pun meninggalkan tempat itu dalam keadaan betul-betul bersedih sampai ke wajah Nabi SAW nampak kesedihan. Tertunduk Nabi, berjalan dan terus berjalan. Nabi SAW tidak sadar kecuali di qabli ta'ali. Kenapa dia tidak jauh dari tempat itu? Nabi baru sadar. Iya, ketika ternyata ada yang menyadarkan Nabi. Nabi angkat kepalanya ke atas. Ternyata ada awan yang sementara menaungi Nabi SAW. Nabi Taha pandang di dalam. Ternyata ada Jibril di sana. Jibril menyuruh kepada aku. Inna Allah Azza wa Jalla. Kada saniya khawra khawra. Wa marabdu alaika. Wa marabdu alaika. Wa kada ba'ata ilaika malakal jibal. Ta'murah bima syaita fihim. Kata Jibril alaihi salatu wassalam. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Allah telah mendengar apa bantahan mereka, apa yang mereka perlakukan terhadapmu. Dan sungguh Allah telah mengutus kepada engkau mereka gunung ini. Mereka memerintah sesuai dengan kehendakmu. Apa yang akan diperlakukan terhadap kaummu? Maka malaikat Jibal, malaikat gunung berbicara. Malaikat gunung memanggil Nabi kita Muhammad SAW. Memberi salam kepada beliau SAW. Kemudian berkata, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Inna Allah qada sami'a qawla qawlik. Sama tadi. Sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepada engkau. Dan saya adalah malaikat gunung. Tuhan engkau telah mengutus saya. Supaya kamu perintah saya dengan satu perintah. Sebagaimana yang kamu kehendaki. Jika kamu kehendaki, saya timpakan Al-Akhshabain, dua gunung di muka ini, saya timpakan kepada kamu, saya akan lakukan. Coba lihat, dalam keadaan kesedihan yang sangat, yang sangat. Kalau kita ditawarkan begitu, kira-kira, langsung, langsung saja. Saya sudah sangat jengkel, masa saya dilempar, masa saya begini, para saya ajak kepada kebaikan, untuk kebaikannya sendiri. Tapi ternyata apa jawaban beliau SAW yang merupakan uswatun hasanah. Kata beliau SAW, bal arju ayyukhrijallahu min aslalihim mayya'budullah wahdahu la yushriku bihi syaya. Bahkan saya sangat mengharapkan Allah masih akan mengeluarkan dari turunan-turunan mereka yang menyembah Allah semata, tidak melakukan kesyirikan kepadanya sedikit pun juga. Ini harapan Nabi, berarti ini seruannya. Inilah perkara yang menjadi urusan Nabi SAW dengan kaumnya, supaya tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada kesyirikan. Nabi masih mengharapkan dari turunan-turunannya, may ya'budullaha wahda, yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, la kali tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Jelas poin ini bahwa perkara yang paling penting yang merupakan peringatan Nabi Muhammad SAW adalah perkara syirik dan tegaknya ketauhidan. Ini ilmu yang sangat penting jamaah. Jamaah saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi mendidik para sahabat agar supaya tegak di atas perkara ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwa tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, ulama-ulama sahabat diutus ke Yaman untuk dakwah, maka apa petunjuk Nabi SAW? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ sampai akhir hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus yang pertama-tama sekali kamu dakwahkan kepada mereka agar supaya mereka mentauhidkan Allah, agar supaya mereka menyatakan la ilaha illallah, agar supaya mereka meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Nanti setelah mereka mentaati kamu dalam perkara ini, baru kamu ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian salat lima waktu siang dan malam. Kalau Mu'adz sendiri telah salat dengan salat yang baik, Tetapi dalam dakwah beliau belum langsung disuruh untuk menyampaikan hal ini. Ajak dulu, mau menerima la ilaha illallah, mau merasakan Allah, mau melepaskan diri dari kesyirikan, baru kemudian salat akan bermanfaat. Demikian amalan-amalan lainnya jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelasnya perkara ini jamaah, maka kami harapkan kita semakin yakin akan pentingnya keikhlasan, pentingnya ketauhidan, wajibnya mewujudkan la ilaha illallah sebelum yang lainnya. Dan sekaligus hendaknya kita semakin yakin akan bahaya kesyirikan yang sangat menjijikkan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah adalah kekuatan yang tiada tandingannya dan sekaligus merupakan perkara yang menjadikan amalan berat dengan sehebat-hebatnya. Dengarkanlah nasihat Nuh alaihi salatu wassalam ketika beliau akan meninggal. Beliau memberi wasiat kepada anaknya dengan beberapa wasiat. Lihat wasiat yang pertama, amuruka bila ilaha illallah, saya perintahkan kepada engkau agar supaya berla illallah. Law anna samawati saba wal aradina saba wudi'at fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya 7 langit ini dan 7 bumi ini diletakkan dalam sebuah timbangan, 7 langit, bukan yang ini, yang di atas, 7 langit, 7 bumi diletakkan dalam sebuah neraca, kemudian la ilaha illallah kepada neraca yang satunya, pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Lihat beratnya ini. Kemudian Nabi Nuh lanjutkan, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhama laqasamatunna illallah. Kalau seandainya 7 langit ini dan 7 bumi ini terikat kuat seperti gelang yang sangat kuat, maka pasti la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Ini kekuatannya. Dan ini benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan sekedar berita. Datang ilmu ini Allah turunkan kepada Rasul pertama yang Allah utus. Kemudian melalui wahyu sampai kepada beliau Muhammad SAW, sampaikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah siapapun yang menginginkan amalannya berat dengan sehebat-hebatnya, landasi di atas la ilaha illallah. Karenanya Islamnya seseorang harus diawali oleh la ilaha illallah. Tanpa ini tidak akan mungkin. Dan siapa yang ingin mendapatkan kekuatan yang hebat luar biasa, yang mengalahkan kekuatan 7 langit dan 7 bumi, maka miliki kekuatan, keyakinan, kokoh di atas la ilaha illallah. Jemaah ini meriakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki kekuatan ini jamaah, maka penamaan keislaman kita hanya sekedar nama. Tidak akan banyak memberi makna dan arti dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan di alam barzah, lebih mengerikan lagi dalam kehidupan di negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang perhatikan poin yang kedua. Ini akan memperjelas perkara ini. Al-Maudi'ukani, perkara yang kedua kata beliau, annahu lamma khama yumtuhum anisyir wa ya'muruhum bididdih wa huwa tawhid. Bahwa Nabi Muhammad SAW tak kala tegak memperingatkan mereka terhadap kesyirikan dan mengajak mereka kepada lawan kesyirikan yaitu ketauhidan. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu wa haddatu anfusahum bidukhuli fihi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fa hina idin shammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawa wa qalu saffaha ahlamana wa abadinana وشتم آلهتنا ومعلوم أنه سلم لم يشتم عيسى وأمة ولا الملائكة ولا الصالحين ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. تتبعي رحمه الله تعالى فقال نبي أجأ كفرق ingatkan kepada kesyirikan, ajak kepada ketauhidan, maka awalnya mereka tidak membencinya. Mereka menganggap bagus. Bahkan berencana untuk masuk ke dalam ajaran ini. Sampai ketika Nabi perjelas apa maksud dari la ilaha illallah. Nabi perjelas bahwa dengan la ilaha illallah berarti mencela agama mereka. Dengan la ilaha illallah orang-orang yang mereka anggap pintar adalah orang jahiliyah. Diperjelas bahwa mereka yang dimaksud agama yang mereka ada sekarang yang mereka miliki. Maka di sanalah mereka perhebat permusuhan. Mereka sikapi dakwah Nabi Sallam. Mereka musuhi Nabi Sallam dan para sahabatnya dengan sehebat-hebat permusuhan. Mereka mengatakan dia mencelah orang-orang pintarnya kami. Dia itu mencelah agama kami. Dia mencelah sembahan-sembahan kami. Padahal Nabi Muhammad Sallam tentunya tidak mencelah Nabi Isa Sallam. Sebab di antara sembahan mereka kan ada orang soleh, ada Nabi Isa, ada ibunya, ada para malaikat, ada orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW tentunya tidak mencela Nabi Isa sebagai sembahan. Tidak dicela Nabi Isa SAW, tidak pula ibunya, tidak pula malaikat, tidak pula orang soleh. Tapi apa mereka anggap sebagai celaan? Tak kala Nabi menyebutkan bahwa tidak boleh berdoa kepada mereka, tidak boleh beribadah kepada mereka, itu adalah kesyirikan. Tidak akan bermanfaat upaya ibadah kepada mereka, doa kepada mereka, bahkan tidak akan mendatangkan bahaya pula. Maka mereka menganggap pengajaran ini adalah celaan kepada orang-orang soleh, kepada sembahan-sembahan mereka. Kata Syekh lebih jauh, kita baca dulu. Faida arafta hada, arafta anna al-insan la yastaqimu lahu islam walau wahadullah wa taraka syirk إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله sampai akhir ayatnya. Kata beliau, jika kamu telah memahami perkara ini, maka di sanalah kamu akan mengerti bahwa manusia tidak akan tegak di atas Islam walaupun dia telah esakan Allah, walaupun dia telah tinggalkan kesyirikan, sebelum dia nampakkan kebenciannya kepada orang-orang musyrik dan dia nyatakan permusuhan dan kebencian terhadapnya. Wah, bahaya ini. Syekh mengatakan, jika kamu telah paham ini, maka di sanalah kamu akan paham bahwa keislaman seseorang, walaupun dia telah mentauhidkan Allah, dia telah tinggalkan kesyirikan, dia ikhlas ibadah kepada Allah, dia tidak mau menyembah selain Allah, tetap tidak akan tegak kecuali harus nampak kebencian terhadap orang musyrik, jelas permusuhan di antara mereka. Wah, bahayanya ajaran provokasi ini. ingat? Ketika Nabi suruh la ilaha illallah dengan sebenarnya, apa kata mereka? Bagaimana caranya orang-orang musyrikin? Terpecah atau tidak? Terpecah atau tidak? Masyarakat jahiliyah terpecah atau tidak? Terpecah. Kenapa? Sebab ajaran ini mengarah untuk betul-betul menampakkan ketauhidan, harus bersikap di atas tauhid. Kalau memang mentauhidkan Allah, harus bersikap cintai Allah dan benci semua yang Allah benci. Kalau memang betul-betul benci terhadap kesyirikan, benci pelaku-pelakunya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalian, kamu tidak akan menjumpai kaum yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari akhirat. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kemudian mereka saling memberikan mawaddah, saling memberikan saling mencintai, saling memberikan dorongan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan bisa ketemu ini. Dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian yuwaduna, saling mencintai, saling menyayangi, saling mendukung terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kata Allah lebih jauh, lebih hebat lagi kalimat selanjutnya, walau kanu ahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, atau abnahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau kerabat mereka, tidak akan pernah bertemu itu. Ini ayat ya, bukan saya ini. Tidak berani, bahaya ini, menyampaikan ini bahaya. Tapi mau diapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bertemu iman benar kepada Allah, keinginan benar untuk mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat, kemudian masih ada saling mencintai karena agama dengan mereka mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka bapak-bapak kita, walaupun mereka anak-anak kita, walaupun mereka saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, tidak akan pernah bertemu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Mumtahinah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah." Sungguh betul-betul ada untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang sangat baik pada Nabi Ibrahim dan pada nabi dan rasul yang bersamanya. Coba lihat, teladan pada Nabi Ibrahim dan teladan terhadap semua Nabi dan Rasul bersama Nabi Ibrahim AS. Sama Nabi Ibrahim AS adalah bapak Nabi dan Rasul Allah SWT. Ada teladan pada mereka. Teladan dalam perkara apa? Iqalu liqawlihim. Ini, perhatikan, ambil keteladanan ini. Iya, uswatun hasanah. Keteladanan yang sangat baik kata Allah. Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka nyatakan ke kaum mereka apa? Inna ra'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Lihat-lihat ini teladannya. Sungguh sekali betul-betul berlepas minkum terhadap kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap apapun yang kalian sembah selain Allah, orang dan perbuatannya. Ini teladan yang sangat baik. Terima, terima. Tulus menerimanya. Inilah ikhlas. Inilah nilai nasihat. Teladan yang sangat baik. Sampai situ terima. Lihat kalimat selanjutnya. Masih teladan ini. Kafarna bikum. Masih lanjutan ucapan mereka kepada kaumnya. Kami kafiri kalian. Kami ingkari kalian. lanjutannya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda abadan, nampak jelas antara kami dan kalian saling musuhi dan al-baghda, dan membenci abadan selama-lamanya. Bukan saat itu saja, selama-lamanya. Sadar, sadar, mau beragama seperti ini. Dengan agama ini ya, langsung orang musyrikin tidak terima. Harus nyatakan. Hatta tu'minu billahi wahda. Ada batasnya. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Saya hanya menerjemahkan letter lain. Penafsirannya lebih luas, lebih dalam. Jadi sampai kalian beriman kepada Allah wahdahu semata. Artinya apa? Yang beriman kepada Allah betul-betul murni keimanannya, yang menyatakan di atas, ikut menyatakan ini sebagai teladan yang terbaik. Disinilah. Mereka gelisah. Mereka tidak tenang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jika kamu telah memahami perkara ini dengan paham yang benar, maka di sanalah kamu akan mengetahui banyak orang yang mengaku beragama tidak mengetahui agama yang sebenarnya. Banyak sekali orang yang beragama jemaah tidak mau mengambil pusing. Yang penting saya sholat saja. Terserah dia mau menyembah itu, mau menyembah itu. Apa pedulinya saya? Terus untuk apa ayat ini? Ingat, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW belum pernah melakukan kesyirikan. Tapi tidak dibenci orang-orang musyrik. Tetap dia adalah orang yang terpercaya. Ada satu peristiwa. Ketika Nabi SAW tawaf, ini belum jadi Nabi dan Rasul ini. Nabi tawaf, di antara sembahan orang musyrik di Ka'bah ketika itu ada Isyaf dan Nailah, dua sembahan yang harus dipegang-pegang juga. Kata Nabi pada budaknya Zaid bin Haritha, ketika melewati Isyaf ini, kata Nabi, jangan kamu sentuh. Ini belum jadi rasul ya. Hadis ini sahih, belum jadi rasul. Jangan kamu sentuh. Tapi Zaid mau melihat kenapa kalau saya sentuh. Ini belum Islam ini. Ketika lewat ini Zaid menyentuhnya. Maka Nabi itu, kenapa kamu sentuh? Bukankah saya telah larang? Coba lihat. Kalau begitu Nabi selamat dari kesyirikan. Bahkan Nabi telah larang budaknya. Budak, jangan sih. Tapi tetap Nabi tetap al-amin. Nabi tetap al-amin dalam kondisi ini. Peristiwa lain dalam perjalanan, Nabi ditawarkan sembelihan. Nabi tegas mengatakan, saya tidak makan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya benar, sahih. Nabi tidak mengatakan sembelihan orang musyrikin untuk sembahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyelisihi kaumnya dalam ajaran bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, bid'ah haji. Dia membuat aturan haji yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Apa itu? Orang musyrikin buat aturan bahwa kami orang-orang Quraisy adalah anak-anaknya haram, orang-orang mulia. Kami kalau wukuf tidak perlu ke Arafah. Sementara ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail as-salam, wukuf di Arafah. Nabi Muhammad SAW telah tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam haji beliau. Beliau wukuf di Arafah meninggalkan kaumnya. Tapi tetap beliau al-amin di tengah kaumnya. kekal al-amin di tengah kaumnya. Bahkan 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, pada peristiwa robohnya Ka'bah. Robohnya Ka'bah. Hajar Aswad termasuk hanyut. Setelah orang musyrikin bantu membangun Ka'bah. Sampai akhirnya Hajar Aswad didapat di bawah salah satu runtuhan. Orang penduduk di situ ini. Mereka berselisih siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad ini. Tiap-tiap kabilah, saya yang berhak. Sampai hampir saling membunuh di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat. Harus kita tunjuk satu hakim. Dan hakimnya adalah orang yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah. Ada pintu Masjidil Haram namanya Bani Syaibah. Ternyata yang pertama masuk adalah Muhammad SAW. Ketika Nabi masuk, gembira mereka. Mereka mengatakan, Atakumul Amin. Datang kepada kalian Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Coba lihat, kepercayaan Rasulullah tetap. Akhirnya Nabi ambil selendangnya. Kemudian naikkan Hajar Aswad dari selendang itu. Kemudian menyuruh setiap pemimpin-pemimpin kabilah. Mengambil sudah selendang itu, mengangkat di dekatnya. Kemudian Nabi yang mengangkat meletakkannya. Selesai perkara ini. Nabi menjadi panutan. Nabi dipercaya. Bahkan bisa menuntaskan perselisihan yang bisa mengalirkan darah di antara mereka. Dan mereka percaya betul perkara itu. Apa kalau begitu menjadi sebab? Kenapa beliau betul-betul dibenci? Dari gelar yang berpuluh tahun Nabi terima ini. Gelar yang berpuluh tahun Nabi terima ini. Kepercayaan. Orang yang sangat jujur. Orang yang sangat terpercaya. Langsung berubah menjadi orang gila. Penyair. Dan yang semisal itu. Bukan hanya sekedar karena Nabi mengesahkan Allah. Bukan hanya sekedar karena Nabi tidak mau melakukan kesyirikan. Tapi karena dakwah ini menjelaskan hakikat agama mereka. Sebab karena dakwah ini mempunyai sikap. Cinta kepada Allah melahirkan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah keimanan itu jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, kalau tidak seperti ini keadaannya, apa kalau begitu yang membuat kaum muslimin mampu bersabar? Hebatnya penderitaan orang-orang musyrikin betul-betul menghantam, mengganggu, bahkan ingin melakukan pembunuhan yang nyata betul kepada Rasulullah dan para sahabat. Apa yang menyebabkannya? Dan terpaksa harus sahabat menerima beban ini. Sahabat harus menanggung penderitaan ini. Bersabar dalam menyampaikan agama ini. Bersabar dalam mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kesempurnaan iman. Nabi tidak beri kemudahan-kemudahan dalam perkara ini. Padahal kata beliau, Nabi adalah sosok manusia yang paling mengasihi. Kapan beliau dapat keringanan untuk umatnya, pasti beliau akan jadikan keringanan itu untuk umatnya. Tapi tetap lihat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi jika dia disiksa karena Allah, dia menjadikan siksaan manusia sama dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang salah jamaah. Kata Syekh, jika ayat ini turun sehubungan dengan orang yang mulutnya, lisannya sekedar bersesuaian dengan mulut dan lisannya orang-orang musyrik, bagaimana lagi dengan selain mereka? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa peristiwa yang semakin memantapkan kita akan perkara ini. Ini saya nukil dalam Sahih Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Sallam yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Lihat peristiwa yang dialami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini datang dari jalan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan jalannya dengan sanad yang hasan. Baik. Dari Urwah, singkatnya, Urwah berkata, kepada Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As, apa perkara yang paling banyak kamu lihat yang ditimpakan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW dalam penampakan permusuhan mereka? Jadi mau cerita, sebab Abdullah bin Amr bin As ini termasuk orang, iya, orang yang menghadapi peristiwa itu. Katanya, sungguh saya betul-betul melihat mereka, orang-orang musyrikin, berkumpul dan berkumpul tokoh-tokoh mereka satu hari di Hijr. Hijr Ismail, bangunan Ka'bah yang bengkok itu. Mereka berkumpul di situ. Apa pembahasannya? Membahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar mereka? Katanya, kami tidak melihat diri kami lebih penyabar terhadap orang ini. Artinya, dia ungkap pendapat sesama mereka, betul-betul hebat, luar biasa sabarnya kita sudah sama orang ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saffaha ahlamana وشتم آباءنا وآب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وسرنا منه على أمر عظيم. Lihat katanya, dia mencelah orang-orang pintar, menyatakan bodoh orang-orang pintar kita, mencelah bapak-bapak kita, mencelah agama kita. فرق جماعتنا, memecah kesatuan kita. Lihat, ini orang musyrikin ungkap. Iya, bagaimana hasil dakwah Nabi Sallam? Mereka pecah, iya, jamaah kita. Mereka celah sembahan-sembahan kita. Sampai-sampai antara kami dan dia, antara kita dengan dia, betul-betul berada di atas urusan yang sangat hebat. Dalam diskusi saling memompa semangat ini, saling memompa semangat supaya benci kepada Nabi Muhammad Sallam, ternyata Nabi muncul. Nabi muncul, tawaf, setiap melewati mereka, mereka lontari Nabi SAW dengan kalimat-kalimat ejekan, cacian, yang betul-betul menyakitkan Nabi SAW sampai nampak di muka Nabi SAW. Lewat lagi, mereka ucapkan lagi seperti itu. Sampai ketiga kalinya, Nabi bersabda, atas naruna ya ma'asyara Quraish, amal ladhi, amawalladhi nafsi biyadi, laqad ji'tukum bidzabah. Apakah kalian dengar wahai masyarakat Quraisy? Ketahuilah, demi yang jiwaku di tangannya, sungguh yang saya datangkan kepada kalian adalah dzabah, sembelihan. Artinya apa? Saya datang mengancam kalian. Dan Nabi sangat dipercaya oleh mereka, kalau mengancam pasti terwujud ancamannya. Benar, ucapan Nabi ini langsung menembus mereka, berpikir mereka, berpikir keras mereka terhadap ucapan Nabi SAW. Sampai akhirnya apa? Menembus hati mereka, langsung berubah lembut mereka. Tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Di antara mereka ada mengucapkan, pulanglah wahai Abul Qasim sebagai orang yang berpetunjuk. Demi Allah, kami bukan orang bodoh. Sekarang diakui sebagai apa? Orang yang berada dalam petunjuk, bukan orang bodoh. Tadi sebelumnya orang ajar, orang bodoh, semuanya kalimat-kalimat. Besoknya kumpul lagi. Sekarang lihat, sebagian mengatakan, kamu bilang begini, begini, begini sama dia. Saya begini, begini, begini. Tapi ketika dia sudah datang di hadapan kalian, kalian berubah. Kalian seperti ini, kalian seperti ini. Berarti hari ini mengumpat semangat baru lagi, supaya tidak sama seperti kemarin. Ternyata dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW muncul lagi. Sekarang mereka serempak, maju sekaligus, menopong Nabi SAW dan mengatakan, kau bilang begini, begini, begini. Dia lontarkan dakwahnya lagi, kamu bilang begini, kamu bilang begini yang tadi itu. Mencela agamanya, mencela orang pintarnya. Kamu bilang begini, begini, begini, begini. Kata Nabi SAW, iya, ana alladhi aqul. Saya mengatakan seperti itu. Setelah itu mereka semakin marah, akhirnya Nabi dikeroyok, ada yang menarik selendangnya sampai Nabi SAW tercekik. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah kalian akan membunuh lelaki yang menyatakan bahwa yang saya sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka pun berpaling. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat peristiwa lain. Ini jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW betul-betul berhadapan dengan mereka. Dan proses kenapa sampai berhadapan itu, sebab dakwah Nabi memang langsung mengarah hakikat pada hakikat agama mereka. Agama mereka tercela. Orang yang mereka anggap pintar itu adalah orang yang tidak berilmu. Pecah. Jamaah mereka. Lihat peristiwa lain. Diungkap langsung oleh sahabat yang mengalami peristiwa itu. Al-Miqdad ibn Aswad. Al-Miqdad ibn Aswad yang menceritakan seorang tabi'in yang bernama Jubair ibn Nufair. Jubair ibn Nufair mengatakan, kami duduk bersama Al-Miqdad ibn Aswad suatu hari, maka ada orang lewat. Orang ini berkata, mengomentari, memuji Al-Miqdad ibn Aswad. Katanya, tuba, kebahagiaan, kegembiraan bagi dua mata yang telah melihat Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan, demi Allah, kami betul-betul berangan-angan kalau seandainya bisa menyaksikan apa yang telah engkau lihat, kalau seandainya bisa berada mengalami apa yang telah kamu alami bersama Nabi SAW. Kata orang ini. Maka apa komentar sikap Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu? Beliau marah beliau. Heran, kenapa marah? Ini juga heran. Jubair ibn Nufayr heran. Saya heran. Orang ini mengucapkan tidak ada ucapannya kecuali kebaikan. Tapi kenapa marah? Akhirnya Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu menyatakan, apakah yang mendorong seseorang untuk berangan-angan menyaksikan perkara yang Allah telah gariskan untuknya dalam keadaan dia tidak mengetahui? Kalau seandainya dia menyaksikan peristiwa itu, dia tidak mengetahui apa nantinya sikapnya. Demi Allah, sungguh Allah, demi Allah, sungguh Nabi lahir, hadir, menyatakan dakwah kepada kaum yang ternyata kaum itu adalah orang-orang yang Allah jerumuskan ke dalam jahannam. Kaum yang matanya menyaksikan Nabi, hadir bersama Nabi, bahkan kerabat dekat Nabi SAW, tapi mereka tidak mampu menerima dakwah Nabi SAW, tidak membenarkan beliau SAW. Ini beliau khawatirkan. Saya belum tentu kamu bisa. Kenapa mereka nanya? Kemudian beliau mengatakan, tidakkah kalian mengusir Allah? Tidakkah kalian mengusir Allah? Ketika Allah keluarkan kalian dalam keadaan tidak mengenal kecuali hanya mengenal Tuhan kalian, tidak mengenal lagi sembahan-sembahan selain Allah, sebab sudah ada negeri Islam. Tidakkah kalian mengusir Allah? Ketika Allah keluarkan kalian dalam keadaan sudah mengenal hanya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan penderitaan bersama Nabi SAW itu telah dicukupkan oleh selain kalian, tidakkah kalian bersyukur? Kemudian beliau menceritakan, demi Allah, sungguh Nabi, sungguh Allah telah mengutus Nabi berada dalam kondisi yang paling dahsyat mengalahkan semua kondisi terutusnya semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, berada pada zaman kejahilan, zaman ketika masyarakat betul-betul menganggap bahwa agama yang paling afdal adalah menyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad datang membawa Quran, membawa pembeda antara yang hak dan batil. Ini masih Al-Aswad, Al-Miqdad berangkat menceritakan. Nabi datang membawa hak, membedakan, membawa Quran, sehingga jelas mana yang hak, mana yang batil. Nabi datang memisah antara kedua orang tua dan anaknya. Ini peristiwa yang terjadi. sampai-sampai seorang lelaki betul-betul yakin melihat orang tuanya, anaknya atau saudaranya kafir, dia yakini pasti akan menjadi penghuni neraka jahannam. Sebab apa? Tertanam keimanan. Yang apa? Benci karena Allah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah poin yang sangat penting dari sejarah Nabi SAW. Iya, bahwa hidupnya para sahabat adalah hidupnya generasi yang betul-betul terdidik untuk betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang murni inilah yang melahirkan cinta terhadap semua yang Allah cintai dan benci terhadap semua yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, apakah dia berupa orang atau berupa perbuatan. Disinilah kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Disinilah kita menggar kesempurnaan iman. Kemana kita serahkan cinta kita, kemana benci kita, tempatkan pada tempatnya, seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dilandasi oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga, kisah Nabi membaca surah An-Najm. Nabi baca surah An-Najm, maka tak kala sampai pada bacaan Aqara'aytumul Lata wal 'Izza wa manata tsalitsatal ukhra, syaitan sisipkan pada bacaan ini tilkal gharamiqul ula wa inna syafa'atahum laturja. Itulah al-gharamiq yang tertinggi dan sungguh syafaat-syafaat mereka betul-betul diharapkan. Syaitan bisikkan. Hanya sebelumnya jemaah, kisah ini lemah. Kisah yang benar, kisah yang benar, Nabi baca surah An-Najm tanpa ada komentar syaitan bisikkan. Yang jelas Nabi baca surah An-Najm, ketika Nabi sujud sajadah di akhir surah An-Najm, orang-orang musyrikin yang hadir di situ juga di Ka'bah ikut sujud. Ikut sujud. Ini yang benar kisahnya. Hanya dalam beberapa hadis-hadis lemah, kisah ini ditambah. Katanya, kenapa mereka sampai sujud? Disebutkan, ketika bacaan Nabi sampai kepada Aqara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal, bagaimana pendapat kamu terhadap Lata, Uzza dan mana sembahannya orang-orang musyrikin? Syaitan bisikkan. Syaitan perdengarkan pada bacaan Nabi SAW. Orang-orang musyrikin menyangka Nabi juga baca. Nabi baca bahwa apa? Nabi memuji sembahannya dan Nabi mengatakan ini kalimat yang penting ini, wa inna syafa'atahum laturja, sungguh syafaatnya mereka betul-betul diharapkan. Kalau begitu, tenang, agama kita sudah diakui, mengharapkan syafaatnya mereka diharapkan sudah diakui. Mereka sini bersama Nabi. Ini peristiwanya. Kata beliau, siapa yang memahami kisah ini kemudian ragu setelah memahaminya, ragu terhadap agamanya Nabi. Ragu terhadap agama beliau sallam, maka selamanya dia tidak akan bisa membedakan mana agama Nabi sallam dan mana agama orang-orang musyrik. Jemaah ini muliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa beliau komentari kisah ini dengan seperti ini? Sebab jemaah, pada kisah ini betul-betul memaparkan disinilah agama kesyirikan. Dari kisah ini betul-betul menegaskan bahwa yang diinginkan oleh orang musyrik agar supaya diakui harapan mereka terhadap sembahan selain Allah guna mendapatkan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya Nabi mengakui, iya, bisa mendapatkan syafaat bagi mereka. Ingat, agamanya orang musyrik, ini kesimpulan agama mereka. Mereka meyakini Allah pencipta satu-satunya, penguasa satu-satunya, pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, rezeki hanya di tangan Allah, selamat tidaknya seseorang di tangan Allah, bencana tidak seseorang di tangan Allah, sembuh tidaknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini oleh orang musyrikin. Dan bersama dengan itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kesyirikan mereka ketika mereka mengambil selain Allah untuk dijadikan sebagai perantara pemberi syafaat. Pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat ayat yang telah kita baca. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan orang musyrik, "Mana a'budukum illa yuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak menyembah mereka, melakukan upaya pendekatan kepada mereka dengan menyembelih, dengan berdoa kepadanya, dengan mengharap kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud kami kecuali apa? Yuqarribuna ila Allah zulfa. Lihat maksud mereka. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Melalui mereka. Dalam ayat yang lain dipertegas, mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haulai syufa'auna indallah. Allah jelaskan bahwa mereka menyembah, berdoa kepada mereka-mereka yang mereka yakini tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak pula di tangannya manfaat. Mereka meyakini orang musyrikin meyakini bahwa mereka datang selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa menolak bahaya. Terus apa ibadahnya kepada mereka? Mereka mengatakan haulai syufa'una indallah. Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kita minta kepada Allah tapi melalui mereka. Ini dia di sini kesyirikannya. Makanya mereka gembira sekali ketika Nabi, menurut mereka, Nabi mengakui benarnya mengharap syafaat sama mereka. Tentang syafaat jamaah, Allah telah tegaskan, kul lillahi syafaatu jami'a. Katakan ya Muhammad, sampaikan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya, tidak selainnya, semuanya tanpa kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada pemilik yang sebenarnya. Lagi pula, minta kepadanya itu artinya berdoa kepadanya. Dan doa adalah ibadah, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguh masjid-masjid itu tempat ibadah, dan apa yang kita gunakan untuk ibadah hanyalah milik Allah. Karena itu, jangan sekali-kali kalian berdoa bersama Allah kepada siapapun juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami kisah ini, hendaknya kita betul-betul meyakini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama kemurnian, penghambaan, betul-betul mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengharap syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang, ya Allah, jangan haramkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepadaku. Minta kepada Allah, jangan minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepadaku. Sebab apa jemaah? Hari kemudian yang bisa memberi syafaat hanyalah mereka yang Allah izinkan dan kepada orang-orang yang Allah beri izin. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah? Tidakkan ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya. Anggaplah Nabi Muhammad telah diberi izin. Kemudian memberi syafaat kepada siapa? Harus kepada orang yang Allah ridai. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali hanya kepada mereka yang Allah ridai. Di mana ridha Allah? Ridha Allah kepada ketauhidan, pada keislaman. Raditulakumul Islam dina, dan telah ridai keridai untuk kalian ketulusan perhambaan ini, Islam ini. Benci Allah pada kesyirikan. Karena itulah ketulusan hamba dalam melakukan penghambaan kepada Allah adalah sebab besar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebagaimana orang-orang musyrikin yang memahami adanya syafaatnya Nabi SAW di hari kemudian, tapi dia minta kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Mengharapkan syafaat dengan cara kesyirikan tidak akan mungkin. Nabi ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang menyatakan la ilaha illallah tegak di atas ketauhidan, jauh dari kesyirikan, khalisan qalbi, betul-betul murni dari dalam hatinya. Hal yang keempat, kisah Abu Thalib. Kata beliau, siapa yang memahami keadaan Abu Thalib dengan paham yang benar, lihat bagaimana Abu Thalib mengakui tauhid. Abu Thalib mengakui bagus tauhid. Hanya ada sempat kita ungkap syairnya. Dia lihat di antara syairnya yang disebutkan dari Abu Thalib. Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyani al-bariyah min khairi adyani bariyah al-dina. Kata Abu Thalib dalam syairnya, saya betul-betul meyakini bahwa agamanya Muhammad merupakan agama orang yang hidup di muka bumi. Agamanya orang yang hidup di muka bumi sebagai agama yang terbaik. Agama yang terbaik yang ada di muka bumi. Ini pengakuan Abu Thalib. Ditambah lagi, bukan sekedar pengakuan. Dia dorong juga. Dia tidak pernah halangi orang untuk masuk ke dalam Islam. Dia suka kalau ada orang masuk ke dalam Islam. Dia tambah lagi, dia paham bahwa akalnya orang-orang musyrik ini itu bodoh. Ditambah lagi, dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, bagaimana umurnya, hartanya, anak-anaknya, sukunya. Dia gunakan untuk apa? Membela Rasulullah sampai meninggal. Bahkan ingat, 2 tahun ikut bersama Nabi SAW dalam pemboikotan. Lihat jemaah. Dan bagaimana dia bersabar? Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa bersama Nabi Sallam, tetapi tak kala dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dia tidak mau berlepas dari agamanya, maka selamanya dia tidak akan pernah menjadi seorang Muslim. Padahal dia punya udur, udurnya dia tidak mau mencela bapaknya, nenek moyangnya, Abdul Muttalib, Hashim dan syekh-syekhnya. Padahal dia ini kerabatnya Nabi. Ditambah lagi dia kerabatnya Nabi, membela Nabi. Bahkan Nabi ketika akan meninggal Abu Thalib, Nabi datangnya Abu Thalib. Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimat uhajjulaka biha indallah, kalimat yang saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan ini. Tapi di situ ada Abu Jahal, ada tokoh Quraisy lain yang mengatakan, apa, lihat kalimatnya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kata orang ini, 2 pembesar Quraisy, apakah kamu sudah benci agamanya Abdul Muttalib? Langsung dia sebutkan Abdul Muttalib, tokoh yang sangat dicintai oleh Abu Thalib. Bapaknya Abdul Muttalib punya nama yang hebat di tengah orang-orang Arab, sangat luar biasa pamornya. Neneknya Nabi SAW, ini yang sangat dibesarkan oleh Abu Thalib. Kedua tokoh musyrik paham betul ajakan Nabi ucapkan la ilaha illallah di antara kandungannya harus benci agamanya Abdul Muttalib. Ini langsung diungkap yang merupakan kelemahannya Abu Thalib. Apakah kamu sudah benci agamanya Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah, sampai akhirnya Abu Thalib menyatakan berada di atas agama Abdul Muttalib. Nabi tidak sampai di sini. Katanya, saya betul-betul akan mintakan ampunan untuk pamanku ternyata turun surah Taubah 113, maka nalin Nabi, tidak pantas bagi Nabi. Walladina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan pengampunan kepada orang-orang musyrik, walau kanu li qurba, walaupun mereka adalah kerabat yang terdekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka betul-betul berada dalam menjadi penghuni neraka jahim. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Turun ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun juga. Cinta kalian kepenatan terhadap pamannya, kamu tidak akan bisa memberi hidayah, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Titik penekanan kisah ini, lihat lebih jauh kata beliau, kisah ini menjelaskan bahwa jika ada orang yang dikenal, apakah dia dari penduduk Basra, dari penduduk ini, dia cinta terhadap agama, cinta terhadap Islam, maka hati-hati, belum tentu dia berada di atas Islam. Apalagi tidak mampu menolong sebagaimana pertolongan Abu Talib. Abu Talib cinta terhadap Islam, membela kaum muslimin, bahkan hebat luar biasa pertolongannya, tapi bersama dengan itu jamaah, dia tidak mau menerima Islam, menjadi penghuni neraka paling bawah. Menjadi penghuni neraka, tapi dengan syafaat Nabi SAW, dia diselamatkan dari neraka paling bawah. Dia diselamatkan dari neraka paling bawah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini memberikan ilmu kepada kita, bahwa banyak orang yang mengaku berilmu, tapi ternyata, hati-hati jamaah, kata Syekh, tapi ternyata mereka semisal dengan Abu Talib. Sekedar menampakkan cinta terhadap agama, cinta terhadap ini, sementara apa? Tidak mau menampakkan agama yang sebenarnya. Bahkan apa? Kalah dengan Abu Talib, tidak mau membela agama sebagaimana Abu Talib, padahal dia masih musyrik. Jemaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran ini sangat berharga, perlu telaah yang lebih dalam. Yang kelima, kisah hijrah. Saya kasih kesimpulan, kisah hijrah di sini yang ditekankan lebih jauh, banyak kisah dalam hijrah, tapi yang ditekankan di sini, sebagian kaum muslimin yang tidak sempat hijrah, karena alasan tertentu, karena alasan harta, bukan karena benci terhadap agama Islam, bukan karena bermuka manis terhadap kesyirikan, tidak, semata-mata karena harta. Ternyata orang-orang ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim. Allah katakan, sungguh orang-orang yang malaikat wafatkan dalam keadaan membelimi diri-diri mereka. Sebab apa? Mereka-mereka ini dalam perang Badar dipaksa ikut. Dan ternyata dalam perang Badar terkena panahnya kaum muslimin, meninggal. Sahabat mengatakan, kami telah membunuh saudara kami. Lihat, Allah katakan terhadap orang-orang sementara ini, sungguh orang-orang yang para malaikat telah wafatkan dalam keadaan mendolimi diri mereka. Mereka tidak kafir, tetapi adalah orang-orang yang betul-betul mendolimi dirinya. Ini ilmu penting, titik penekanan di sini, kata beliau. Kalau kita pahami perkara ini, maka kita akan pahami ucapan Hasan al-Basri bahwa laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqa'a fil qulub wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu bukan dengan hanya sekedar menampakkan apa yang nampak. Iman itu bukan dengan angan-angan, tetapi iman itu apa yang betul-betul terselincam, tertanam kuat di dalam hati yang dibuktikan oleh amal. Disinilah keimanan itu benar. Jadi beriman jamaah bukan perkara sepele. Beriman memerlukan kesungguhan, memerlukan pengerahan segenap kekuatan hati yang diwujudkan dalam lisan, yang dipraktikkan dalam amalan. Ini yang nasihat, yang merupakan agama seutuhnya, ad-dinun nasihat. Pahami betul perkara ini jamaah. Peristiwa dikecamnya sebahagian sahabat yang tidak hijrah. Sebab apa? Tidak mau mewujudkan keimanan ini secara utuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Hanya kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang baik dan amalan saleh pun terangkat. Dua yang diangkat ke atas, kalimat dan amalan. Karena itu jamaah, hati kita, lisan kita, amalan kita hendaknya satu dan menyatu. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kisah orang-orang yang murtad. Banyak kisah orang-orang yang murtad ini. Banyak kisah orang-orang murtad yang mengaku menjadi nabi. Di akhir hidupnya nabi, sudah ada yang mengaku nabi. Hanya kemudian nabi utus sahabat untuk membunuh dia. Sepeninggal Nabi Sallam, ada yang mengaku. Abu Bakar As-Siddiq tegak berjihad bersama sahabat-sahabat seluruhnya untuk melawan mereka, menumpas mereka. Lihat jamaah, kisah orang-orang yang murtad. Ilmu yang beliau tegaskan di sini, ilmu yang beliau tegaskan di sini adalah bahwa ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan agama. Anggaplah semua ilmu tadi telah kita wujudkan. Bertauhid, selamat dari kesyirikan, benci terhadap orang musyrik, cinta kepada Allah karena Allah, betul-betul kita wujudkan, kita sempurnakan keimanan dengan kesungguhan, dengan ini, dengan pengorbanan, dengan perjuangan, seterusnya. Tapi ingat, masih ada perkara yang harus kita pahami. Ini yang terakhir beliau tegaskan, bahwa keimanan perlu dijaga, sebab ada pembatal-pembatal iman. Makanya ada orang murtad. Padahal orang-orang yang murtad ini macam-macam bentuknya. Ada dia murtad, diperangi sebagai orang kafir, padahal dia masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, menyembah Allah, tidak mau melakukan kesyirikan, melakukan salat lima waktu, tapi diperangi. Hanya dia mengakui nabi lain. Dia pun yang mengakui sebagai nabi, tapi nabi lain diakui juga. Murtad, diperangi sahabat sebagai orang kafir, bukan sebagai orang muslim. Sebab apa? Pengakuan ada nabi setelah Nabi Muhammad termasuk pembatal keislaman. Jadi ini sekaligus memberi isyarat kepada kita jamaah akan ilmu yang sangat penting dalam mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala tentang pembatal-pembatal syahadat. Dari sinilah jamaah pelajari Islam, pelajari pula pembatal-pembatal Islam, pelajari iman, tapi pelajari pula perkara-perkara yang membatalkan iman, pelajari tauhid dan keikhlasan, tapi perlu kita mengenal penghancur-penghancur ketauhidan dan keikhlasan, kesyirikan dalam berbagai macam bentuknya. Tegakkan Islam, tapi perlu kita pahami selain Islam, yaitu kejahilan yang bisa merusak Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa 6 poin yang beliau tekankan dalam kitab beliau ini. Dan harus kita akui jamaah, waktu kita sangat sempit dan mempelajari sejarah hidup Nabi Sallam memerlukan waktu yang lebih dalam, lebih luas. Kalau memang, ingat sekali lagi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, hanya bagi mereka-mereka yang betul-betul mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan negeri akhirat. Sekian jamaah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.